Bareng bersama SNP Indonesia, juga ada Cilo-Cilo Indonesia, ada Tran Music. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Jihan. Audi. You. Salam Gresik. Kita lanjut goyang bareng lagi semuanya. You Palapa. Lambaikan tangannya yuk. Kita boleh bayar warna lagi. Terima kasih yang sudah bagi-bagi rezeki, matur sembah nuwun, semoga rezekinya lancar barokah selalu.